Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi dan juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. فإن وجد معه مال أنفق الحاكم عليه منه وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. Kata Imam Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, فإن وجد معه مال, kalau seandainya juga ditemukan bersama anak laqit. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, masih bahas tentang laqit. Laqit itu adalah anak yang manbul, yang dibuang, yang memang tidak punya orang yang bisa merawatnya, kemudian dibuang. Lalu ditemukan oleh orang yang menemukan, dengan catatan bahwa yang menemukan adalah orang yang mukallaf, dia merdeka, dia adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik, dan dia adalah orang yang rasyid, orang yang cerdas, bukan orang yang safi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa in wujida ma'ahu malun. Kalau ditemukan bersama anak laqit ini ada hartanya, anfaqal hakimu alaihi minhu, maka harta tersebut akan dijadikan biaya nafkah untuk anak tersebut. Jadi hakim nih, si apa namanya, yang punya wilayah, yang punya kuasa, memberikan nafkah anak ini dari harta yang dia punya. Bukan hartanya hakim, bukan baitul mal gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sadzul kifli. Bukan dari baitul mal, tapi dari duitnya si laqin. Wa in lam yujad ma'ahu malun, tapi kalau dia tidak ditemukan adanya harta bersama anak ini, fa nafaqatuhu, maka nafkahnya fi baitil mali, itu diambil dari baitul mal. I'lam, ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, annal laqit, bahwasanya anak yang dibuang lalu dipungut, qad yakunu lahu malun, bisa jadi dia punya harta, yastahiquhu, yang memang berhak bagi dia, bikaunihi laqitan au bighairihi, dia berhak jadi itu harta, berhak jadi milik dia, bikaunihi laqitan, karena sebab dia adalah laqit. Jadi ada harta yang memang dia berhak mendapatkannya karena dia laqit, itu baitul mal tuh. Au bighairihi, atau bukan karena sebagai laqit. Fal awwalu, maka jenis harta yang pertama, mustahiqan bikaunihi laqitan, dia berhak atas harta itu karena sebab dirinya adalah laqit, anak yang dibuang ditemuin di pinggir jalan. Apa harta yang berhak buat dia karena dia sebagai lakit? Kal waqfi 'ala luqata, seperti harta yang diwakafkan untuk luqata. Kan gitu. Kayak kemarin kita bahas tuh ya, wakaf tuh. Jadi salah satu apa namanya syarat wakaf tuh adalah aslun mawujud wa far'un la yanqati. Bahwa wakaf itu haruslah diberikan kepada aslun mawujud, pihak yang ada ketika itu, wa far'un la yanqati, dan dia punya cabang yang tidak terputus, agar wakaf ini kemanfaatannya terus bisa diambil, tidak berhenti. Ada kemudian orang mengawakafkan, ini wakaf, waqaftu hadzal baita lil luqata, kan begitu, saya wakafin rumah ini khusus untuk anak-anak yang dibuang. Ah begitu. Nadirnya siapa? Nadirnya misalnya menteri. Menteri. Kagak ada menteri jadi nadir. Misalnya KUA jadi nadir. Kan gitu. Atau pengurus masjid jadi nadir. Jadi ini rumah saya wakafin buat siapa? Buat luqata. Buat nampung anak-anak yang kita pungut di pinggir jalan. Nah, berarti kan itu berhak nih. Jadi walaupun dia adalah orang yang tidak punya harta misalnya, tapi karena dia adalah lakit, maka dia berhak untuk bisa tinggal di rumah tersebut. Wal wasiyatu lahum, atau juga wasiat bagi mereka. Begitu. Ada orang berwasiat sebelum harta warisnya dibagikan, dia wasiat bahwa sekian daripada hartanya untuk diberikan kepada luqata misalnya. Au li hadza bi khususihi, atau memang khusus untuk lakit bi khususihi, dengan kekhususan ini emang diberikan, dihibahkan, atau memang disiapkan khusus untuk apa namanya anak yang ditemuin, anak yang dipungut gitu. Wasani, atau yang jenis harta yang kedua, jadi harta yang dimiliki oleh lakit, harta yang dia berhak mendapatkannya karena sebab dia lakit. Atau yang kedua, dia emang punya bukan gara-gara dia lakit. Jadi sebelum jadi lakit, emang dia udah punya harta tersebut. Mayu jadu, yaitu apa yang ditemukan tahta yadihi, di bawah kuasa tangannya. Wakti sosihi, atau di bawah penguasaan dia walaupun tidak dia pegang. Fa inna li sogiri, karena emang sesungguhnya walaupun dia kecil, fa inna li sogiri yadan. Bahwa anak kecil pun dalam syariat Islam tuh punya tangan. Dalam arti dia bisa menguasai waktu sosan. Dan dia bisa pengkhususan kalbu seperti balik dalam masalah harta. Idil aslu, karena memang aslinya, hukum aslinya al-hurriyah. Jadi kan begini. Setiap, apa namanya, orang, baik dia kecil atau dewasa, dia punya hak untuk memiliki harta selama dia merdeka. Tapi anak kecil punya hak mempunyai harta. Kalau memang dia masih kecil, nanti hartanya dipegang sama wali. Tapi pegang wali memegang harta dia tidak berarti kalau anak kecil nggak punya hak. Kan begitu, anak kecil punya hak terhadap harta dia, tapi memang dia tidak punya hak tasarruf. Dia masih dalam kategori mahjur alaihi li sigarihi. Dia masih dalam kategori mahjur, tapi dia punya hak, punya tangan, punya kuasa. Dia bisa mendapat kuasa harta dari orang lain kepada dia, walaupun anaknya masih kecil, tapi dia tidak boleh melakukan transaksi karena dia statusnya masih mahjur alaihi. Tapi punya tangan, punya kuasa, punya. Artinya bisa memiliki, bisa. Selama dia merdeka. Yang enggak bisa kan budak. Budak itu kalau merdeka, kalau bisa gede juga nggak bisa punya harta, kan gitu. Mayu jadu tahta yadihi, apa yang ditemukan di bawah tangan dia, di bawah kuasa itu, maksudnya mungkin dia pegang waktu sosial, atau memang dia punya kekhususan, entah dia adalah ahli waris fulan bin fulan misalnya, atau memang macam-macam lah. Jadi sebelum dia jadi lakit, emang dia punya harta yang di bawah kekuasaan dia. Cuman emang dia gak boleh bertasarruf karena masih kecil, mahjur, kan gitu. Kenapa dikatakan demikian? Fa inna lisagiri, karena anak kecil ya, dan memang punya tangan untuk bisa memiliki. Wal ukhtisasan, dan juga dia punya punya kuasa atas harta, atas sebuah harta, kebalik sebagaimana orang dewasa. Idil aslu, karena memang aslinya manusia, hukum asli manusia itu al-hurriyah, merdeka. Jadi jangan bilang, ah jangan-jangan budak. Enggak, hukum asli manusia itu merdeka. Maka karena dia merdeka, dia punya kepemilikan harta. Malam yu'raf ghairuhu, selama belum nyata diketahui bahwa dia enggak merdeka. Gitu. Ghairu al-hurriyah. Malam yu'raf, selama tidak diketahui ketidakmerdekaan dia. Pokoknya selama enggak ada bukti apapun, kita hukumnya dia merdeka. Karena merdeka itu hukum aslinya manusia. Walakad karamna bani Adam. Maka sebagai bentuk pemuliaan manusia itu aslinya adalah merdeka. Selama belum ada buktinya. Wadhalika kasiyab. Contoh harta yang kedua itu apa? Kasiyab seperti baju. Baju yang dia pakai, ya baju dia itu harta. Itu kan tahta yadihi, kan begitu. Kasiyabillati huwa labisuha, seperti baju yang mana dia pakai. Au mafrushatin. Mafrushatin ya. Wadhalika kasiyab. Wa mafrush. Au mafrushatun. Au mafrushatun atau mafrushatan. Wadhalika kasiyabillati huwa labisuha au mafrushatan. Jadi ini khabar kana, isim kananya mudmar. Au kana siyabu mafrushatan tahtahu. Atau bisa jadi baju tersebut mafrushah. Itu digelar di bawah, di bawah badan dia. Awamal fufatan alaihi, atau dilipat, dilingkari ke badan, ke badan dia. Wa kadza ma ghudhiya bihi kal lihafi wa ghairihi, begitu juga apa yang ghudhiya bihi, yang menyelimuti dirinya, kal lihafi seperti selimut, wa ghairihi atau juga selain selimut. Wa kadza ma shadda alaihi, begitu juga apa yang terikat dari dirinya, au ja'ala fi jaybihi, atau juga dijadikan di kantongnya, min darahima, daripada dirham, wuhuriyin wa ghairihima, atau selain perhiasan, atau juga selain keduanya, begitu. Kasiyab allati hiya, ya. Di sini hiya. Oh, enggak apa-apa sih. Karena siapkan jama'. Jama' bisa berarti jama'nya jama' ini, jama' apa namanya, jama' taksir. Dari sisi jama' taksir dia muzakkar huwa, tapi dari sisi bahwa dia jama' dia mu'annas hiya. Jadi enggak ada masalah. Katsiya billati huwa labisuha ay hiya labisuha. Di sini kalau labisuha mestinya hiya kan gitu. Ini sama aja. Au mafrushatan tahtahu au malfufatan alaihi wa kadza ma ghutiya bihi kal lihafi wa ghairihi wa kadza ma shadda alaihi au ja'ala fi jaybihi min darahima, atau bisa jadi pas dia ditemuin di kantongnya ada duit atau ada emas gitu. Wa ghairihima, atau mungkin bukan dirham, bukan juga emas, apapun yang mungkin ada di kantongnya. Wa kadza dabbatun ananuha biyadihi, begitu juga dabbah, kendaraan, baik itu unta, baik itu kuda, baik itu sapi, baik itu kambing, ananuha yang pelanaknya fiyadihi, itu ada di tangannya. Itu berarti harta dia punya itu. Buktinya apa? Tuh pelananya dia yang megang. Itu kambingnya diem dia pegang, kan begitu. Pelananya dia pegang, ananuha pelananya. Wa kadza dabbatun ananuha biyadihi walau kana fi khaymatin, kalau dia ada dalam sebuah tenda, kemah, fahiyalahu, maka tendanya itu juga punya dia. Itu kan harta yang di bawah tangan dia, waqti sosihi, dan juga di bawah kuasanya. Itu harta dia tuh, baju dia, selendang yang dia pakai, selimut yang dia pakai, kasur yang dia jadiin alas badannya, kemudian duit yang ada di kantong, itu punya dia semuanya, termasuk kemah, termasuk kendaraan, unta, kambing, sapi, yang ananuha pelananya dia pegang. Wa kadza fi walau kana fi khaymatin fahiya lahu, kalaupun dia ada di dalam kemah, tenda itu punya dia. Audarun, audarun, audarin, lau kana fi khaymatin fahiya lahu audarin, atau dia tinggalnya di rumah. Jadi dia ditemuin di rumah kosong misalnya begitu. Laisa fiha ghairuhu, yang mana tidak ada orang lain selain dirinya, berarti rumah punya dia itu. Nah, itu harta dia itu. Wa fil bustani, dan juga di bustan. Jadi kalau ditemuinya di bustan, di kebun begitu ya. Wa jahani, dan kalau ditemukan di kebun, ada dua pendapat. Hakahum al-Mawardi, yang diceritakan oleh Imam al-Mawardi di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa taradahu man sahibul mustadhhiri fi dhai'ati, wa taradahuma sahibul mustadhhiri wa taradahuma. Jadi dinafikan kedua pendapat di bustan gitu. Jadi kan kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, kalau di rumah dia ditemuin di dalam rumah, berarti rumah dia. Tapi kalau di kebun, ada dua pendapat. Apakah kebun punya dia atau tidak. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Tapi Imam Nawawi mengatakan, justru dua pendapat tentang kebun ini, kalau di kebun apakah punya dia atau dia, itu ditolak oleh Sahibul Mustadhiri. Pengarang kitab, saya nggak tahu nih, pengarang kitab Mustadhiri fi dhai'ati, dalam masalah dhai'ah, wa huwa ba'id. Makatanya, wa huwa ba'idun. Wayan bagil qatu bi annal bi anna gitu fi dhai'ati, jadi kata Imam Nawawi, sahib pengarang kitab Al-Mustadhiri mengatakan bahwa di bustan itu tidak ada kemungkinan orang ditemukan, wa huwa ba'id. Imam Nawawi mengarang bantah lagi, enggak, dia kayak gitu tuh enggak mesti, bisa saja orang ditemukan di dalam bustan. Wayan bagil qat'u, dan mestinya al-qat'u kita tetapkan bi annahu, bahwasanya gimana ya? Al-malu fi dhai'ah. Bustan itu bagian daripada dhai'ah. Jadi lupa itu dhai'ah, udah lewat kemarin. Jadi dhai'ah itu tempat di mana orang sering hilang, yang mana tempat itu tidak bertuan. Bustan itu bagian daripada dhai'ah begitu. Wa huwa ba'idun, dan dia adalah ba'id. Jadi maksudnya Imam An-Nawawi menyebut bahwa Sahibul Mustadhiri mengatakan bustan itu bagian daripada dhai'ah begitu. Bagian daripada dhai'ah. Karena ini dhai'ah, maka tidak dihukumi bahwa itu punya dia. Karena bustan itu bagian daripada dhai'ah. Wa huwa ba'idun. Dan mengatakan kalau kebun itu dhai'ah, ya jauh sih. Kebun ya kebun, dhai'ah beda lagi begitu. Karena kebun itu kan punya tembok. Punya batasan di mana itu menjadi kepemilikan. Maka kalau dia ditemukan di situ, bisa disebut dhai'ah apa enggak? Ba'id itu jauh. Wayan bagi, tapi memang baiknya, bagusnya, al-qat'u kita tetapkan, tidak perlu ada perdebatan, bi'annahu bahwasanya, bustan yang dimana dia temuin kebun, layuh kamulahu, tidak bisa dihukumi, itu punya dia, punya si al-laqid, bihak hanya gara-gara, dia adalah barang. Jadi maksudnya gimana nih? Annahu la yuhkamu lahu biha ay al-mal fi dhai'ah. Cuman masalahnya ada wa huwa ba'id. Ini wa huwa ba'idnya nih bagaimana nih? Wayan bagi, dan mestinya al-qat'u ditetapkan bahwasanya kebun itu tidak bisa dihukumi itu menjadi punya laqid biha hanya gara-gara dia ada di tempat dhai'ah begitu. Wallahu alam. Wayan bagi. Fi dhai'ati. Mungkin maksudnya bahwa di kebun itu kan ada dua pendapat sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi, apakah kebun jadi milik dia atau bukan. Kata Imam Nawawi, dua pendapat itu juga di apa namanya toroda itu artinya bisa saja diteruskan, kan gitu. Fidoyati di seluruh tempat yang kita anggap sebagai tempat doyah, tempat biasa orang hilang. Maka itu berlaku tuh, punya dia apa enggak, gitu. Ini mungkin nanti keliru, mungkin ada yang mengoreksi tapi nanti. Wahwa ba'id, tapi pendapat al-sahibul mustazhiri yang memutlakkan dua pendapat untuk doyah itu jauh. Nah, bagusnya kita tidak menetapkan bahwa itu punya dia, punya lakit, biha hanya gara-gara itu di doyah. Karena doyah itu tempat tidak bertuan. Mestinya yang kita hukumi punya dia itu yang memang khusus punya dia. Tapi tidak semua doyah begitu. Wallahu alam. Kita terusin. Mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi. Fa'idha arafa lahu, fa'idha urifa lahu malun. Kalau sudah diketahui bahwa dia punya harta. Unfiqa alaihi minhu. Maka dinafkahkan anak tersebut minhu. Daripada harta yang dia bawa tadi. Li'annahu law kana fi hadanati abihi al-musir. Karena seandainya kalaupun dia berada di bawah perawatan bapaknya yang kaya. Li'annahu karena seandainya law kana fi hadanati abihi, kalau seandainya dia ada di bawah hadanati abih, perawatan bapaknya al-musir yang kaya, walahu malun, dan dia sendiri ini anak sendiri ini punya harta, kanat nafaqatuhu fi mali, maka nafkahnya itu memang ada dari harta dia. Jadi dia punya bapak yang kaya, tapi dia juga punya duit. Maka harta untuk menafkahinya itu diambil dari duit anak tersebut. Walaupun bapaknya kaya. Jadi kalau ada bapaknya aja tetap diambil dari hartanya. Fahadha aula. Maka kondisi ini, kondisi di mana anak ini tidak punya bapak itu lebih utama untuk dikatakan diambil hartanya buat nafkah dia. Ada pengumuman innalillahi. Terus. Kita lanjutin. Fahadha fahuna aula wala yunfiqu alaihi illal hakim, dan tidak ada yang menafkahi dirinya kecuali hakim. Jadi makanya tidak ada syarat yang mengutuh harus orang kaya, karena tidak mesti dia menafkahi anak pungut tersebut. Karena yang menafkahi itu adalah hakim, li anna alladhi yatasarrafu fi malihi bighairi ubuwatin wujududatin wala wisayatin huwal hakim. Karena tidak ada karlianna alladhi yalit tasarrufa, karena yang memang menguasai, punya kuasa atas tasarruf, bertransaksi finansial fi mali pada hartanya anak, seorang anak itu, bighairi ubuwatin tanpa ada ikatan kebapaan, wujududatin tanpa ada ikatan bahwa dia kakeknya, wala wisayatin dan bukan orang yang diwasiatkan, fa huwal hakim, itu hanya hakim aja. Jadi hanya hakim saja yang punya hak untuk bertransaksi dari harta dia, yang mana orang itu tidak ada ikatan bapak, bukan ikatan kakek, bukan juga ikatan wasiat, enggak punya ikatan itu, tapi hakim punya. Maka hakimlah yang berhak untuk memberikan nafkah. Fa innahu, karena yang namanya hakim, waliyyu man la waliyalah, wali bagi orang yang tidak punya wali. Naam lil multakitil istiklal bihifdhi mali tifl, bagi orang yang ilmul takit, bagi orang yang nemuin mungut itu anak, al istiklal, dia punya kebebasan bihifzi malil tifl, untuk menjaga harta anak tersebut, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Waqila layali, tapi juga dikatakan layali, dia tidak bisa menguasai. Nyimpan boleh, tapi tidak bisa menguasai. Ini kila, kila. Kal infaqi, seperti infaq. Wal qawlul awwal ta'zizuhu adluqatah. Dan pendapat pertama, bahwa yang mungut barang. Ini kan kalau anaknya kagak punya, apa namanya, kalau apa namanya, anaknya ditemuin punya harta. Gitu. Kemudian untuk menafkahi bahwa sehari dia dapat sekian, nanti dibeliin ini, hakim yang nentuin begitu. Tapi ada juga pandang, bukan ada pandangan, tapi dalam mazhab kami boleh orang yang mungut itu nyimpen, punya kebebasan untuk menyimpan harta anak yang dipungut begitu. Tapi dikatakan juga layali, dia cuma nyimpen tapi tidak punya kuasa, maka tidak bisa bertransaksi. Kal infaqi, seperti dia tidak bisa menafkahi dari harta tersebut, dia cuma nyimpen doang begitu. Wal qawlul awal, tapi pendapat pertama, ta'ziduhu luqatah, itu dikuatkan, didukung oleh hukum luqatah. Ketika kita nemu luqatah nih barang, ada emas, ada makanan, kan kita bisa jual sebagainya untuk membiayai sebagian lain untuk kita olah. Maka dalam hal ini boleh juga orang yang multaqid itu menguasai, dalam arti menjaga lalu memberikan nafkah dari harta yang dia dapati dari anak pungut tersebut begitu. Walau lam yakun hakimun, kalau seandainya tidak ada hakim. Jadi maksudnya begini. Ketika orang multaqid mungut lalu si anak punya harta begitu ya, maka dia punya kebebasan untuk menjaga dan menafkahi anak tersebut. Gitu. Tapi kalau kemudian dia serahkan kepada hakim penemuannya, hartanya diserahkan, lalu dia minta wasiat kepada hakim, itu lebih bagus lagi. Gitu. Tapi kalau itu dia pungut kagak ada hartanya, maka biaya nafkahnya dari nanti dari baitul mal. Gitu. Walau lam yakun hakimun, kalau seandainya tidak ada hakim, jadi dia nemu nih. Dia mau lapor ke hakim, enggak punya hakim di situ karena bukan wilayah Islam. Faliyushhid, maka dia minta persaksian. Nih lu saksi ya. Nih gue nemuin anak ini di jalan ini jam sekian hari sekian. Dia punya duit sekian. Ah gitu. Fa in anfaqa bila ishadin, kemudian dia nafkahin nih. Nah, lu saksi ya, gue nafkahin nih. Tiap hari gue kasih duit segini-segini misalnya. Falyushhid, fa in anfaqa bila ishadin, kalau dia menafkahkan bila ishad, tanpa ada persaksian, jadi enggak ada saksi yang mendukung bahwa dia benar si fulan tuh nafkahin dia sekian-sekian. Nah, tiba-tiba diperiksa sama hakim, oh, dulu duitnya ini 5 juta, sekarang kenapa 2 juta, 3 juta buat nafkah. Siapa yang jadi saksi kalau ente nafkahin 3 juta buat dia? Jangan 3 juta ente ambil buat main-main lagi, kan begitu, bukan buat nafkah. Jadi kalau dia menafkahi anak tersebut dari harta anak itu bila isyhad, tanpa ada saksi, dhamina, maka dia wajib. Tapi kan benar Ustaz saya nafkahin. Ya gak ada urusan, ente sih salah. Mestinya pakai saksi, karena itu bukan harta ente. Litarkihi al-ikhtiyat, karena dia meninggalkan kehati-hatian. Waqila, tapi dikatakan juga la yadman, tidak punya, tidak, dia tidak menanggung atau tidak mengganti. Fa in ashhada lam yadman, kalau kemudian dia apa namanya, ini kan kalau enggak nyaksiin, kalau tidak apa namanya bawa saksi, kalau enggak bawa saksi ganti itu denda. Qila, tapi dikatakan qila yadman la yadman, tidak denda, tidak ganti. Fa in ashhada, kalau kemudian dia nafkahin, kemudian dia minta saksi kepada orang, saksi ini lam yadman, maka dia tidak bertanggung jawab atas kekurangan, tidak bertanggung jawab kalau ada kesalahan, karena dia udah minta saksi. Alal rajih, menurut pendapat yang rajih. Wa qala mujalli, qala mujalli, mujalli ini salah satu fuqaha ahli fikihnya orang Syafi'i. Wa yashhadu fi kulli marratin, dan dia harus minta saksi setiap kali mau nafkahin. Ini berat banget. Setiap kali mau nafkahin dia minta saksi. Fa in lam yakun lahu malun. Tadi kondisinya kalau si lakit punya harta. Ini kondisinya fa in lam yakun lahu malun, kalau al-lakit anak pungut tidak punya harta. Wajabat nafaqatuhu fi baitil mal, maka wajib nafkahnya dari baitul mal, min sahmil masalih, dari saham itu kotak. Kan baitul mal ada kotak buat fakir, ada buat fuqara, ada buat miskin, ada buat sabilillah, ada ini salah satu sahamnya, salah satu kotak baitul mal ditujukan untuk maslahah ammah, maslahah keseluruhan, masalah muslimin, yang itu bukan dari duit zakat, karena zakat cuma 8 golongan, maslahah itu bukan bagian dari zakat. Maka itu diambil dari wakaf misalnya, atau dari dari pajak ardu sawat misalnya begitu. Lianna, kenapa dari sahmil masalih? Lianna Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu istasyara sahabah, dia pernah minta pendapat, minta diskusi kepada para sahabat yang lain radhiyallahu anhum fi nafaqatil laqit, tentang nafkah anak yang kita pungut, lalu dilaporkan kepada negara. Fa ajma'u, kemudian mereka berijma, sahabat radhiyallahu anhum berijma ala annaha min fi baitil mal, bahwa laqit ini, anak pungut ini, biayanya dari baitul mal. Walianna al-baligh al-mu'sir, karena yang namanya anak balik, udah balik mu'sir, tapi susah. Balik tapi udah susah, enggak punya kerjaan, nganggur, enggak punya orang tua, enggak ada duit, nih susah nih. Udah gede tapi susah. Yunfaqu alaihi minhu, itu juga dinafkahkan dari baitul mal. Ada jatahnya dia dari baitul mal. Fa hadza aula, maka yang anak pungut ini karena dia sobi masih kecil, aula lebih utama untuk dinafkahi dari baitul mal daripada sekedar anak yang udah gede. Wakila, tapi dikatakan ada kila, ada pendapat lain, yastaqridu lahu al-qadi yastaqrid, ngutang min baitul mal. Jadi qadi, hakim nih, yang kedapatan dia dilaporin oleh warga, dia nemuin anak pungut, maka anak pungut kan di bawah wilayahnya. Maka untuk menafkahi anak-anak ini, katakan ada 5, ada 7, si hakim nih ngutang ke baitul mal. Jadi baitul mal itu bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kredit. Diutangin oleh baitul mal. Fa in lam yakun fi baitil mali syai'un, kalau emang di baitul mal, ini berarti coret. Maksudnya masalahnya udah selesai, kila, tapi ini pendapat kila. Ya, hakimnya ngutang, nanti hakim yang bayar. Wakila, tapi enggak, ini pendapat kila. Wa in lam yakun fi baitil mali syai'un, kalau enggak ada harta di dalam baitul mal, au kana walakin kana hunaka ma huwa aham, atau ada harta dari baitul mal walakin kana huwa aham, ada masalah yang lebih penting, min nafaqat lakit, daripada sekedar menafkahi lakit, kasaddi saghrin, seperti menambal lubang. Ini kalau temboknya lagi musim peperangan, temboknya itu ada yang bolong. Ini tiba-tiba musuh masuk, bahayanya. Dan kayak gini enggak usah ditunda-tunda. Segera tambal misalnya. Istaqrada lahul qadi, maka qadi itu ngutang daripada baitul mal. Jadi kondisi yang pertama, kalau baitul malnya ada duit, maka dari baitul mal. Kalau baitul malnya ada, tapi ada yang lebih penting, maka jatuhnya hakimnya ngutang, nanti diganti sama hakim. Fa in lam yajid man bukan, ini ngutangnya nih bukan ke baitul mal. Hakim ngutang kepada orang lain yang punya harta gitu. Hakim ngutang untuk anak tersebut. Fa in lam yajid man yuqriduhu, tapi kalau dia enggak nemu ada orang yang ngasih utang kepada hakim tersebut, jama'a al-qadi an-nasa, al-qadi hakim tersebut ngumpulin orang, wa'adda nafsahu minhu, dan dia masukkan dari dia dalam keadaan orang, dalam jumlah orang tersebut, wa qassata nafaqatahu ala ahli tharwati, lalu dibagi. Jadi lapor nih sekret menteri keuangan, kita ada anak 50 orang butuh biaya sekian. Lalu kata menteri keuangan, gak bisa nih, kita ada infrastruktur yang jauh lebih penting yang harus diselesaikan segera. Gitu. Maka hakim nyari ini ngutang. ngutang kemana, kagak ada yang bisa diutangin. Oh, dikumpulin lah orang-orang kaya, dikumpulin, hakim termasuk daripada orang kaya tersebut, dikumpulin, ada 50 anak yang butuh biaya sekian sekian sekian. Gue punya duit sekian, lu dikumpulin, jadi butuhnya katakanlah 100 juta. Yang ngumpul 50 orang kaya, maka 100 juta itu dibagi-bagi sama 50. Itu. Qassata nafaqatahu, maka dibagi nafkahnya ala ahli sarwati, kepada ahli sarwah, orang-orang kaya di antara mereka itu. Summa in bana raqiqan, kalau ternyata, ini beda lagi masalahnya. Summa in bana terparopi ini. Summa in bana raqiqan, kalau ternyata terbukti bahwa anak tersebut adalah budak, begitu. Raja'ala sayyidihi, maka dikembalikan kepada tuannya. Kalau tahu tuannya di mana kan gitu. Au hurran lahu wa lahu malun au qaribun, atau dia merdeka. Jadi kan kalau budak kan enggak capek-capek kita ngumpulin orang buat biayain, kan budak kan begitu. Ternyata ketahuan belakang budak. Ya udah enggak usah, yang kemarin ngumpul batal dah, enggak usah ngumpulin duit. Kita mau balikin ke mak bapaknya, mau balikin ke tuannya, kita cari tuannya gitu. Tapi enggak dinafkahin. Yang namanya budak kan begitu. Wa'au hurran, atau kalau dia merdeka, awalahu malun, dan dia punya harta, atau qarib, atau punya orang terdekat. Ketahuan nih, lu kan anaknya Haji Fulan. Nih gua anterin. Mak bapak lu sih gak ada, man mak bapak lu punya abang. Lu gak tahu ini abang lu disana gitu. Au qarib, punya kerabat, roja alihi, maka dikembalikan kepada kerabat yang dekat. Wa in bana hurran, kalau ketahuan ternyata dia merdeka, la qaribalahu, dan dia enggak punya kerabat dekat, wala malun wala kasbun, enggak punya harta dan juga tidak punya pemasukan, qadal imamu, imam itu menghukumi haqqahum min sahmil fuqara, maka hakim harus berani memutuskan bahwa anak pungut ini haknya min sahmil fuqara, diambil dari kotak fakir miskin wal gharimina, daripada fakir atau miskin dan juga gharim, kama yaro, sebagaimana dia lihat. Maksudnya dari sisi mana anak ini bisa diambil dari duit zakat? Fakir enggak? Miskin enggak? Atau gharim? Gitu. Gharim aja dah gitu. Atau fakir aja dah. Atau miskin aja. Kama yaro, sebagaimana yang dia lihat. Wallahu alam. Karena kalau amil kan dia bukan amil. Kalau mu'alaf dia bukan mu'alaf. Sabilillah dia bukan. Ibnu Sabil bukan kan gitu. Ibnu Sabil itu kan orang yang dalam perjalanan. Far'un, tanggung nih kita beresin, ntar minggu depan kita masuk wadi'ah. Far'un iltaqatu ithnani ghaniyun wa fakirun. Ada dua orang yang iltaqat, nemuin anak hilang. Satu ghani, satu fakir. Satu orang kaya, satu orang fakir. Quddimal ghani ala rajih, maka didahulukan. Udah lu aja dah, lu kan yang kayaan. Dahulukan orang yang kaya ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Walau ishtaraka fil ghina, tapi kalau kayanya sama. Ishtaraka fil ghina, mereka berserikat dalam kekayaan. Jadi kayanya sama. Wa fadhala ahaduhum al-akhir, dan salah satu di antara yang lain itu punya kelebihan. Fawajahani, maka dua pendapat. Sahaha an-Nawawi, disahihkan oleh Imam Nawawi. Fi ziyadatihi, dalam ziyadah rawdatu tadi. Adamut taqaddum, maka tidak dimajukan salah satunya. Artinya kalau dua-duanya sama kayaknya, ya tidak boleh didahulukan. Nah, gua aja dah, gua kan punya kelebihan dikit, enggak. Jadi kekayaannya sama, maka ya dia ngurusin berdua begitu. Far'un, cabang masalah. Idza asyakhsun raqqahu, seorang mengklaim bahwa dia nemuin anak pungut, dan dia mengklaim bahwa anak pungut ini raqiq, budak. Idza'a syakhsun riqqahu, seseorang mengklaim bahwa anak pungut yang dia pungut adalah budak. Sawa'un al-multaqiti aw ghairihi. Ba'a idza'a syakhsun. Seseorang mengklaim bahwa anak yang pungut ini budak. Sawa'un al-multaqit aw ghairuhu, baik itu yang mengklaim adalah orang yang nemuin atau bukan orang yang nemuin. Qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, la yuqbalu qawluhu, qawlnya tidak diterima. Li'anna zahir hurriyatuhu, karena yang zahir adalah hukum aslinya bahwa anak itu merdeka. Tidak ada bukti bahwa dia budak. Maka perkataannya tidak diterima. Wa fihi idrarun bihi, dan perkataannya itu justru membahayakan anak tersebut. Wa fi rawdhati, dan dalam kitab rawdhah, taba'an lirrafi'i, ngikutin apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, idza da'a riqahu man huwa fi yadihi, jika ada orang yang mengklaim seseorang itu budak, anak itu budak, man huwa fi yadihi, dan anak tersebut ada di bawah tangannya, ada di bawah kuasa. Fa in arafna isnada yadihi ilal iltiqad. Nih, apa namanya? Haji Andre ada bersama anak kecil dikit, dibilang anak pungut. Lalu dia bilang Haji Andre, nih budak nih, gitu. Ini budak nih, gitu. Maka apa kondisinya? Fa in arafna isnada yadihi ilal iltiqad. Kalau dia tahu bahwa Haji Andre dapetin anak tersebut daripada iltiqad, dari mungut, dan dia sendiri yang mungut begitu. Lam yuqbal illa bi bayyinatin, perkataan Haji Andre tidak diterima kecuali ada bukti. Fi azharil qawlaini, menurut dua pendapat yang paling zahir, yang paling kuat. Wa illa, tapi kalau emang enggak ada wa illa hukima lahu birriki fil aswa. Wa illanya ini apa? In lam yu'raf isnaduhu ilal iltiqan. Gitu. Kalau tidak kita ketahui, ya justru kalau ini nih enggak nih. Wa illa hukima lahu birriki fil aswahi. Thumma in idha balagu wa ankarrik, lam yuqbal minhu fi asahil qawlain idza da'a riqahu man huwa fi yadihi. Fa in arafna isnadahu isnada yadihi ila al-iltiqad lam yuqbal illa bi bayyinatin, gitu. Wa illa ini maksudnya wa illa, tapi kalau emang tidak, maksudnya memang ada bayyinah, ada bukti. Hukima lahu birriqi. Jadi posisinya bahwa memang dia diketahui adalah orang yang mungut. Dan dia tidak punya bukti, maka tidak ada, tidak diterima. Tapi kalau dia punya bukti, hukima lahu birriqi, maka dihukumi bahwa anak itu budak fil asah. Menurut pendapat yang sahih. Thumma idza balagha, kemudian ketika anak itu balig, wa ankara riqa, dan dia menafikan bahwa dia adalah budak, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima qaulnya anak tersebut. Fi asahil wajhaini, di menurut dua pendapat yang paling sahih, karena memang ada buktinya. Wallahu alam. Qala faslun wal wadhi'atu amanah. Wadhi' amanah insyaallah minggu depan kita bahas tentang, teman-teman yang dirahmati Allah, yang kurang berkenan, Rafi apa tuh? Anak yatim yang diurus bibinya, ada hartanya habis dipakai oleh pendidikan anak kandungnya. Wajib ganti, gitu. Karena dia anak, harta anak yatimnya justru tidak dipakai untuk nafkah anak yatim, malah anak yang lain, maka dia wajib ganti. Kecuali kalau dipakai buat pendidikan si anak yatim, habis ya udah habis gitu. Lapor dah ke, kalau sekarang Komnas Anak menerima gak lapor biaya, minta biaya anak hilang. Jadi kalau dipakai untuk nafkah dirinya ya enggak ganti, tapi itu kan dipakai buat bukan dirinya. Makanya wajib ganti gitu. Dan itu dia berhak nuntut tuh. Si anak berhak nuntut sampai nanti kalau kalau anaknya nanti nuntut ketiga gede, maka bisa tuh dilaporin ke pengadilan. Tinggal menang-menangan siapa ntar kan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh, para kiai, para ajengan, jika memang menemukan. Dan Allah wa'ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.